kau sadari betapa sakitnya hatiku ini di saat kau hianati dan lukai cinta aku terpuruk. Itu kau berpaling di saat kita telah berjanji bersama. Hati ini.